Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin, pembahasan hadis-hadis yang terkait mayoritasnya adalah bagaimana kita bisa berakidah dan berakhlak sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan hadis yang ke-67, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, termasuk baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Ia meninggalkan perkara-perkara yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Di sini dalam hadis ini sebagaimana yang kita jelaskan pada perjumpaan yang lalu, bahwa keislaman seseorang itu ada yang baik, ada yang bagus, ada juga yang kurang baik dan kurang bagus. Ada yang baik, ada yang jelek. Ini kondisi keislaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan min husni islamil mar'i, termasuk diantara kebaikan keislaman seseorang atau baiknya keislaman seseorang, menunjukkan bahwa ada orang-orang yang islamnya kurang baik, islamnya jelek. Walaupun dia sebagai seorang muslim memeluk agama Islam, tapi keadaan keislamannya tidak baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tidak baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia melakukan perkara-perkara yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Ketika keislaman seorang itu baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan segala sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, di antara contoh, bentuk contoh bagaimana sih kondisi atau keadaan seseorang yang tidak baik keislamannya itu. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seorang meninggalkan sesuatu ini, maka baik keislamannya. Kalau tidak, maka keislamannya tidak baik, kurang baik. Di antara contohnya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, wa min dzalika ma yaduru bainas syababi wa baina katsirin minan nasi minal fil majalisi min tanawuli umurin tahdutsu wa tahtaju ila nadharin min qibali wulatil umuri wal ulama wa ahli sya'ni. Di antara contoh hal tersebut yaitu apa yang terjadi menimpa para kaum muda dan juga sebagian dari sebagian besar manusia di dalam majelis mereka, dalam obrolan-obrolan mereka, mereka berupaya untuk membahas segala perkara yang membutuhkan penelitian. Butuh diteliti terlebih dahulu dari pihak ulatil umur, pemerintah. Wal ulama, para ulama pun juga. Wa ahli sya'ni, dan orang-orang yang ahli di bidangnya. Ada sebuah kejadian menimpa negeri ini misalnya. Sebut saja sekarang ini masalah pandemi. Menimpa seluruh negeri di jagat raya ini. Di luar negeri, semua disibukkan dengan adanya sebuah wabah yang menimpa negeri mereka. Dan wabah ini tidak bisa dianggap remeh, dianggap enteng. Dikarenakan wabah ini adalah wabah yang mematikan. Tentunya semua berjalan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemerintah-pemerintah di negeri ini dan di negeri-negeri yang lainnya, mereka mengambil langkah-langkah bagaimana mengantisipasi agar wabah ini tidak menyebar atau tidak menimpa masyarakat. Agar umat ini terselamatkan dari wabah ini setidaknya. Akhirnya dikaji. Ya. Mereka mengundang para ahli, para dokter, para peneliti, para ilmuwan, diundang mereka bagaimana menangani permasalahan pandemi ini karena keberadaannya yang membahayakan umat ini. Barakallahu fikum. Nah, sebagian anak-anak muda atau sebagian dari kaum muslimin yang mereka dari sisi keilmuan, mereka tidak tahu tentang sebuah wabah, sebuah penyakit, pengetahuan secara ilmiah. Mereka tidak tahu sebenarnya. Mereka hanya tahunya membaca beberapa informasi-informasi atau sebuah berita yang kebanyakan berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka baca, mereka ambil, mereka pelajari, mereka yakini, dan kemudian mereka bicarakan dan komentari. Di pasar-pasar, di tempat kerja. Maka apa kata Syekh menyikapi hal ini? Thumma yatadakhal fiha man la yuhsinuha wa laysa mukallafan bidukhuli fiha. Kemudian orang-orang ini masuk, intervensi, turut campur, membahas, ya, ikut berkomentar, ikut menyikapi, ikut menilai. Nah, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mereka tidak berupaya untuk memperbagus sikapnya, dan juga mereka yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam ranah ini. Nah, wadkhulu fiha yufzi ila huduthi balbalatin wa su'i fahmin. Masuknya mereka pada permasalahan ini membahas, berkomentar, menyikapi pemerintah, kebijakan-kebijakannya dikomentari tanpa ada rasa takut dan tanpa ada tanggung jawab mereka. Seenaknya mereka berkomentar. Nah, yang seperti ini akan mengakibatkan apa? Keadaan semakin kacau dan munculnya pemahaman-pemahaman yang jelek. Nah, au yushi'ul mahdzur bainan nas, atau munculnya persangkaan-persangkaan yang jelek antar manusia. Akhirnya manusia terprovokasi. Mereka terpengaruh dengan berita-berita yang negatif yang dihembuskan oleh orang-orang yang bukan ahlinya ini. Yang pandai berkomentar, pandai untuk berargumentasi tanpa ada dasar dalil yang ilmiah, sehingga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Muncul keraguan-keraguan mereka terhadap kebijakan-kebijakan walil amr. Muncul su'udzon, buruk sangka kepada pemerintah, yang mereka notabene adalah orang-orang yang berupaya untuk menjadikan umat ini selamat, menjadikan keadaan di negeri ini semakin membaik. Akan tetapi umat ini sudah kadung terprovokasi. Baik itu terprovokasi secara lisan langsung, ataupun terprovokasi dengan adanya media-media sosial, situs-situs, web-web yang tidak bertanggung jawab, menghembuskan perkara-perkara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dimunculkan di YouTube-nya, dimunculkan di website-nya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kata Syekh, wa kana al-mafrudu annahu yustar. Dan yang wajib bagi mereka, permasalahan-permasalahan yang demikian adalah permasalahan-permasalahan yang harus ditutupi. Kalau kita tidak tahu, jangan kemudian kita berbicara. Kenapa? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan negeri yang carut marut. Kondisi suatu negeri yang terpuruk. Baik itu terpuruk secara keadaan sosialnya, ekonominya, moral-moral bangsanya terburuk. Dijelaskan Allah sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an tentang sebab kenapa negeri itu semakin hari semakin hari semakin terburuk. Semakin hari tidak ada kemajuan, semakin rusak keadaan negerinya, baik itu keadaan akidah penduduknya, keadaan sosial kemasyarakatan, ketahanan ekonominya terpuruk. Apa sebabnya? Sebabnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, yaitu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83, Allah menyatakan apabila datang kepada mereka sebuah berita yang menjanjikan keamanan, menjanjikan ketenteraman, kesejahteraan kepada mereka, atau datang berita-berita yang menyedihkan, berita-berita yang membuat rasa takut, datang kepada mereka berita, ya. Sekarang ini berita tidak bisa dibendung, kaum muslimin. Berita sangat mudah didapatkan oleh setiap muslim dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Informasi itu terus masuk di kantong-kantong kaum muslimin melalui Android-Android mereka, melalui telepon-telepon mereka. Datang berita itu, ya, berkomentar tentang kebijakan pemerintah. Terkadang kaum muslimin tidak sedikit orang-orang yang termakan. Muncul video, ya, konspirasi corona, konspirasi pandemi dan yang lainnya. Bahasanya pandemi ini bukan sebuah wabah dan yang lainnya. Dimunculkan di sana video-video, ya. Kaum muslimin percaya begitu saja tanpa tanpa bertanya atau tanpa mencari ini siapa yang membuat video ini. Ketika muncul sebuah berita dari website yang tidak bisa dipercaya atau yang diragukan keakuratan beritanya. Website bukan websitenya milik pemerintah. Diyakini kebenarannya, langsung dia berkomentar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, negeri yang senantiasa terpuruk ini ketika ada sebuah berita baik yang menyenangkan, yang menggembirakan atau yang menyedihkan, adza'ubih, mereka langsung berkomentar. Mereka langsung menyikapi ya, berita itu tanpa meng-cross-check terlebih dahulu kebenarannya, langsung berbicara. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau radduhu ilal rasul. Kalau saja mereka mau mengembalikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalal Fauzan, ar-raddu ilal rasuli fi hayatihi, ar-raddu ilaihi syakhsiyan, amma ba'da wafatihi fa inna ar-radda yakunu ila sunnatihi. Mengembalikan urusan kepada Rasul ketika di masa hidupnya, yaitu kembali kepada Rasul adalah bertanya langsung kepada Nabi, datang kepada Nabi bertanya tentang sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Adapun ketika wafatnya atau setelah wafatnya Nabi SAW, seperti sekarang kita ini, sekarang kita gak ada Nabi ya? Nabi sudah lama wafat, sekian abad yang lalu. Lalu bagaimana mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh, yakni mengembalikan permasalahan kepada Rasul adalah mengembalikannya, jawabannya kepada sunnahnya. Nah, cari bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi hal ini. Wa hadza min sya'nil ulama'i humul ladzina yuhsinuna ar-radda ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini adalah tanggung jawabnya ulama. Bidangnya ulama, mereka adalah orang-orang yang tentunya orang-orang yang terbaik dalam mengembalikan permasalahan problematika umat ini kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ulil amri minhum. Yang kedua, mengembalikan kepada ulil amri minhum. Siapa mereka? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud ulil amri di sini adalah minal ulama wa minas sasati wal qadati wa ashabis siyasah alladzina yumarisuna hadhil asya. Ulil amri itu adalah para ulama ya, dan juga para penguasa yang mereka berupaya bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan hal ini di samping para ulama. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun kata Syekh, al-insan al-adi alladhi laisa muahalan wala mukallafan, adapun orang-orang yang tidak memiliki keahlian ya, tidak memiliki keahlian, yang pertama tidak memiliki kemampuan, maka masuknya mereka dalam bidang ini ya, yufsiduha, akan merusak keadaan. Wa yuhditu tashkika bainan nasi fi aqwali ahli ilmi, dan akan memunculkan keraguan di dalam diri masyarakat kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Wa ahli ra'yi, kepada orang-orang yang mengerti di bidangnya. Wa ahli masyurah, dan orang-orang yang ahli. Nah, wa qad yakhudhu fi ahli ilmi wa wulatil umur, terkadang mereka memusuhi ya, membenci para ulama dan pemerintah. Wa yad'i annahum la yusinuna wa annahum wa annahum, mereka menganggap bahwasannya pemerintah ini kurang baik, para ulama ini ya kurang ahli di bidangnya, para ulama ini tidak mengerti, pemerintah ini adalah orang-orang yang punya kepentingan dan yang lainnya. Tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya diucapkan bagi seorang yang mengaku muslim. Nah, wa yushi'u dzalika bainan nas, akhirnya tersebar berita-berita tentang hal itu, komentar-komentar miring tentang ulamanya dan pemerintah-pemerintahnya. Kama huwa al-waqi'u al-an, sebagaimana yang terjadi di masa ini sekarang ini coba. Ya. Pemerintah memutuskan PSBB misalnya, pembatasan sosial skala besar. Nah, akhirnya muncul cercaan-cercaan, makian-makian, tuduhan-tuduhan. Padahal maksud dari pemerintah baik, menjaga mereka. Ya. Karena ini sebuah negeri yang majemuk keadaannya. Butuh adanya penyatuan peraturan. Nah, maka hati-hati, wahai ahlus sunnah. As-salafiyun adalah orang-orang yang pertama kali harus melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jangan membangkang. Jangan sok-sokan bahwasannya apa saya ini enggak akan kena. Ya. Barakallahu fikum. Di sisi lain dia yang pertama kali dia dosa, ya. Menentang kebijakan penguasa, dosa dia. Tidak taat kepada pemerintah padahal pemerintah memerintahkan kepada yang ma'ruf, dia tidak taat. Pakai masker. Cuci tangan, jangan sering keluar, kecuali memang dibutuhkan sekali bahwasannya wajib bagi dia untuk keluar. Barakallahu fikum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ahlus sunnah harus menjadi contoh. Ya, ahlus sunnah adalah orang yang pertama kali yang memberikan pendidikan, pengajaran kepada masyarakat dengan akhlaknya. Tapi kalau ada ahlus sunnah justru malah yang memprovokasi masyarakat agar tidak disiplin, maka hendaknya dia malu untuk mengaku bahwasanya dia adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu pemerintah menyarankan kepada masyarakat yang dia mampu untuk membatasi sosialnya, itu lebih baik. Semua melewati satu pintu di karantina, ya. Jika tidak ada kepentingan yang sama sekali sangat dibutuhkan, jangan keluar. Kalau bisa seperti itu bagus. Tapi kalau dia tidak bisa, ya sudah, dia berupaya sesuai dengan kemampuannya. Jangan kemudian menyalahkan, memandang miring, berkomentar miring terhadap orang-orang yang berupaya untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Barakallahu fikum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya kita bersikap untuk dewasa. Mengakui kelemahan kita. Jangan kemudian kita menganggap diri kita ini adalah orang yang benar padahal kita berada pada sebuah keyakinan yang salah. Barakallahu fikum. Bersyukur ketika kita berada dalam satu komunitas yang di situ satu tujuannya, kebersamaannya, ta'awunnya, kemudian bersama-sama menjaga lingkungannya dari berbagai macam perkara-perkara yang bisa menjadikan lingkungannya terkena wabah. Mereka akhirnya berbondong-bondong. Satu lingkungan ini untuk menjaga adanya peraturan-peraturan. Luar biasa. Ya. Jika ada lingkungan ahlus sunnah yang demikian, maka patut untuk kita nyatakan bahwasanya ini adalah lingkungan yang patut untuk dicontoh. Apalagi keadaan mereka, yakni lingkungannya, lingkungan yang homogen, satu tujuan, ya, satu pemahaman, satu sikap, kemudian ditambah lagi dibimbing oleh pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan masyarakat, sebuah nikmat yang besar ketika seorang mampu untuk menjalankannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Yakni kalau kita tidak dibebani sebuah mas'uliyah, tanggung jawab untuk mengatur yang demikian, hendaknya diam, jangan berkomentar, ikuti saja. Ya, taati saja selama itu adalah kebijakan, peraturan yang baik. Taati, ikuti. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sikapnya ini adalah ta'atan li wulatil umur wa ta'atan wal imtithalan lillahi walil rasul. Dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dalam mentaati pemerintah. Niatkan itu sudah pahala besar dia dapat. Ya. Yang kedua, dia menyelamatkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la dharara wa la dirar. Nah, Islam itu melarang orang lain atau melarang kita untuk membahayakan diri kita dan juga orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini sekarang kita menerapkan beberapa kaidah-kaidah di dalam Islam. Ya. Menerapkan hal ini, ternyata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam fitnah-fitnah yang muncul seperti sekarang ini, fitnah pandemi, ujian pandemi ini luar biasa menguak hakikat seorang keasliannya. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak bisa dijaga lisannya muncul, keluar lisan-lisan itu, lisan-lisan yang jelek, lisan-lisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, keluar. Nah, berbicara seenaknya, berkomentar ini dan itu. Masya Allah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika Nabi ditanya as'ayul islami khairun, ya. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Islam yang seperti apa yang baik itu? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang-orang yang selamat dari lisannya atau gangguan lisannya dan selamat dari ya, gangguan tangannya. Hati-hati ya, dengan adanya media sosial ini banyak orang-orang yang awalnya tidak tahu apa-apa akhirnya tiba-tiba menjadi bak sebagai ulama, seakan-akan dia tahu segalanya. Ya, ini akibat media sosial. Hati-hati, kita tidak bisa menyaring apa yang kita anggap itu benar. Ketika kita tidak tahu ilmunya, akhirnya kita asal-asal share, ya. Copy, paste, posting lagi. Copy, paste, posting lagi. Tanpa tahu ini kebenarannya apa, maksudnya untuk apa, ya. Disebutkan dalam rangka apa. Nah, kadang-kadang kalimat-kalimat itu adalah hak tapi diinginkan padanya kebatilan. Nah, barakallahu fikum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan, jadikan diri kita ini fokus dan perhatian pada masalah-masalah yang memang menjadi tanggung jawab kita. Tinggalkan permasalahan-permasalahan yang kita tidak ada urusannya padanya. Ya. Bukan tanggung jawab kita, bukan ahlinya kita. Sudah tinggalkan, urusi yang bermanfaat. Kita sebagai pedagang sudah urusi dagangannya. Gak perlu ikut campur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Seharusnya pemerintah begini, seharusnya begitu. Ya. Ini orang-orang yang tidak menyadari atau tidak memahami, tidak mengetahui kadar dirinya. Nah, seandainya seorang menempuh jalan sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, barakallahu fikum, tentunya dia akan merasa tenang hidupnya. Ya, akan mendapatkan banyak kebaikan. Adapun ketika dia disibukkan dengan berbagai macam urusan-urusan yang mungkin tidak bermanfaat baginya, akhirnya waktunya hilang. Ya. Asalnya waktunya bermanfaat, akhirnya hilang, bahkan beralih kepada perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Ghibah, namimah, berbicara tanpa hak tentang saudaranya. Barakallahu fikum. Akhirnya hilang waktu yang baik itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagiannya. Kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-68, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab al-muraqabah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang suami, ya, seorang suami tidak akan ditanya tentang kenapa ia memukul istrinya. Diriwayatkan oleh sahabat, oleh Al-Imam Abi Dawud dan yang selainnya. Barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, hadis yang dhaif sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Makna dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annar-rajula al-muttaqi lillah, bahwasanya seorang suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi intaha bihil amru ila akhiril maratib tsalat allati asyara Allah ilaiha fi qalihi fad-darbu akhirul maratib, yaitu ketika dia sudah akhir, ya, dia sudah selesai untuk menempuh tiga perkara di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan rumah tangga. Nah, dalam hubungan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an beberapa tahapan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Nah, Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, wa in takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Jika engkau khawatirkan terjadi nushuz itu adalah pembangkangan istri atau pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Istri sudah diperintah untuk berhijab, ternyata enggak mau. Istri diperintah untuk izin sebelum keluar rumah, enggak mau. Ya, istri sudah dinasehati agar tidak mengangkat suaranya depan suami, tetap enggak mau. Si ibu atau si istri dinasehati agar tidak membelikan barang-barang yang bisa membahayakan agama anak-anak, dia membangkang, enggak mau. Maka tahapan yang pertama adalah menasehatinya, memberikan mau'izah. Mau'izah ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan nasihat. Ya, diingatkan terhadap akhirat, dicari waktu yang tepat, dengan lemah lembut dia menyampaikan nasihat itu kepada istrinya. Mau'izah, dan ini berkali-kali. Jika dirasa mau'izah ini enggak mempan, maka wahjuruhunna fil madaji', yaitu menghajarnya, memboikotnya di tempat tidurnya. Jadi suaminya ketika menghadapkan dirinya, atau si istri ketika menghadapkan dirinya ke timur, suami menghadap ke arah. Jadi tidak mengajaknya bicara, ya, asalnya makan bersama, si suami gak mau makan bersama. Karena ini tadi, untuk agar menyadarkan istri tadi. Yang ketiga, kalau itu gak bisa menghajarnya di rumahnya atau di tempat tidurnya enggak bisa, maka ditempuh cara yang ketiga. Apa itu? Wadribuhun, memukulnya. Tentunya pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan-pukulan yang tidak membahayakan secara medis yang pertama dan juga secara syar'i. Tidak boleh nempeleng. Nah, tidak boleh nempeleng. Secara medis tidak boleh memukul bagian-bagian yang membahayakan nyawanya. Membahayakan saraf dan urat-uratnya. Tak boleh memukul di tengkuknya, ya, memukul perutnya ketika hamil. Ini tidak boleh secara medis membahayakan, bisa terancam nyawanya atau akan menimbulkan cacat. 6. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atahu, jangan kamu tanya kenapa suami itu memukul istrinya. Artinya di sini bahwasanya seorang yang bertakwa kepada Allah azza wajal ketika dua saudara sudah menempuh 3 tahapan yang Allah subhanahu wa taala sebutkan, dan ad-darbu akhirul maratib, dan memukul istri ini tadi adalah tingkatan yang terakhir, ya. Barakallahu fikum. Faqad yadribu ar-rajulu zaujatahu ala amrin yustahya min dzikrihi, dan si suami ini memukul istrinya disebabkan karena sebuah perbuatan yang malu untuk disebutkan misalnya. Nah, faida taqwa, faida ulima taqwa rajul lillahi azza wajal wa daraba imra'atahu fa innahu la yus'al. Kalau kita mengetahui si suami ini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah azza wajal, orang-orang yang taat kepada Allah, maka ketika ia memukul istrinya maka enggak usah ditanya, pasti dia benar, apa yang dia tempuh ini benar. Ya. Jangan ditanya. Jika memang hadis ini sahih itu maknanya, maka jangan tanya suaminya kenapa dia mukul istrinya. Kalau suami itu bertakwa enggak usah ditanya. Dia memukul istrinya karena memang istrinya melanggar syariat Allah. Itu maksudnya. Ya. Barakallahu fikum. Walakinnal hadis dhaif, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Naam. Amma man kana sayyi'al isyrati fa hadza yus'al fi ma daraba imratahu. Adapun ketika suami itu adalah orang yang tidak bagus pergaulannya terhadap keluarganya, maka ditanya kenapa kamu pukul istri. Ya. Ini kalau dia hubungan dengan istrinya, hubungan keluarga dalam rumah tangganya tidak baik. Tapi kalau suami yang bertakwa, ya, tidak perlu ditanya. Ya. Pasti apa yang dilakukan oleh suaminya adalah perkara yang benar karena memang dia orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-68 dari kitab Riyadhus Shalihin yang mengakhiri pembahasan al-muraqabah. Ya. Wallahu a'lam bissawab, semoga apa yang kita kaji dari awal hadis di bab muraqabah atau awal hadis dari Riyadhus Shalihin diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengamalkannya. Li'anna al-ilmu yutlabu lil amal, karena ilmu itu dituntut, dicari, dipelajari untuk diamalkan. Nah, maka seorang tidak dikatakan sebagai seorang yang berilmu sebelum mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan Riyadhus Shalihin di waktu yang akan datang. Biidznillah ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.